Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Baik. Kita telah sampai pada ucapan gulam ketika sang raja telah berusaha melakukan percobaan pembunuhan kepada anak muda ini. Dua kali usaha pembunuhan, namun tetap gagal juga. Ya, gagal total. Percobaan yang pertama, ingin dilemparkan dari puncak gunung. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anak muda tersebut dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah. Naam. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan cara apapun yang Engkau kehendaki. Selamatkanlah aku dari mereka dengan cara apapun yang Engkau kehendaki. Pemuda tersebut berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkannya, agar Allah melindunginya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anak muda tadi ketika berada di puncak gunung. Nah, dengan bergoncangnya gunung tersebut sehingga pasukan yang membawa anak muda tadi seluruhnya jatuh ke bawah. Ya. Sehingga anak muda tersebut selamat. Percobaan pembunuhan yang kedua yang ingin dilakukan oleh sang raja, mengirimkan pasukan dengan membawa anak muda tersebut ke tengah laut, namun juga gagal. Ya, Allah Subhanahu wa taala selamatkan pemuda tersebut. Nah, dengan terbaliknya kapal mereka, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Baik. Setelah beberapa kali usaha yang dilakukan oleh sang raja dan tidak pernah berhasil untuk membunuh si pemuda tersebut. Nah, maka anak muda yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya berkata kepada sang raja, faqala lil malik innaka lasta biqatil hatta taf'ala ma amuruka bihi. Dia berkata kepada sang raja, sungguh engkau wahai raja tidak akan mampu membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu dengannya. Ya, ini dengan cara sayalah engkau akan berhasil membunuhku, bukan dengan caramu. Ya. Baik. Lalu berkata sang raja, qala ma huwa? Apa itu? Bagaimana caranya? Qala, anak muda tadi kemudian berkata, tajma'un nasa fi sa'idin wahid. Sa'id al-ard al-barizah. Engkau mengumpulkan manusia pada satu tempat yang luas, satu tanah lapang yang luas. Naam, wa taslubuni ala jid'in. dan engkau menyalibku pada batang pohon. Naam. Thumma khudh sahman. Kemudian ambillah sahman, anak panah. Min kinanati, dari tempat anak panahku. Kinanah, tempat anak panah, tempat menyimpan anak panah. Ambillah anak panah dari tempat anak panahku, jangan dari tempat anak panah yang lain. Jangan mengambil anak panah yang lain, tapi ambillah anak panah dari tempat anak panahku. Ya. Thumma dha' as-sahma. Thumma dha' as-sahma fi kabidil qaus. Kemudian letakkanlah anak panah tersebut fi kabidil qaus. Naam. Letakkan anak panah tersebut pada pegangan busurnya. Naam. Ikabidi qaus, ini miqbad. Miqbaduha inda ramyi. Ya. Pegangan busur ketika hendak melempar atau memanah. Nah, letakkan anak panah tersebut pada pegangan busur. Nah, ketika hendak memanah, dia mengajarkan sang raja cara membunuhnya. Baik, thumma qul. Kemudian ucapkanlah bismillah rabbil gulam. Kemudian ucapkanlah bismillah dengan nama Allah, Rabbnya al-gulam, Rabbnya anak muda ini. Ya. Thummar mini. Kemudian lemparkanlah anak panah tersebut kepadaku. Ya, panahlah aku. Setelah engkau mengucapkan bismillahirrabbilgulam. Bismillahirrabbilgulam. Ya. Dengan nama Allah Rabbnya al-gulam, anak muda tersebut ini. Thumma ramahu. Naam. Kemudian sang raja tersebut melemparkan anak panahnya. Sang raja tersebut memanah anak tersebut, gulam tersebut. Fawaqa'a as-sahmu fi subghihi. Lalu apa yang terjadi? Anak panah tersebut mengenai bagian pelipis anak muda tadi. Ya. Bagian pelipisnya. Nah, ada yang loncat? Ayo, ada yang loncat ini. Fa'innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Nah, ini ucapan sang gulam dulu. Ya, setelah thummar mini, kemudian engkau melemparkan anak panahmu kepadaku. Ya. Fa'inna kaila kotal tadali ke kotal tani. Karena sungguhnya jika engkau melakukan hal itu, engkau akan berhasil membunuhku. Ya, jika engkau melakukan hal tersebut, apa yang telah saya ajarkan kepadamu, engkau akan berhasil membunuhku. Nah, baik. Fajamaan nas, fajamaan nas fi su'idin wahid. Wasalabahu ala jid'in. Kemudian sang raja mengumpulkan manusia pada satu tempat tanah yang luas, yang lapang. Rakyatnya akan berkumpul menyaksikan apa yang terjadi. Wasalabahu ala jiz'in. Sang raja tadi menyalip anak muda tersebut pada batang pohon. Thumma akhadha sahman min kinanatihi. Lalu dia pun mengambil anak panah dari tempat anak panah anak muda tadi. Ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh anak muda tersebut. Thumma wada'a as-sahma fi kabidil qaus. Kemudian sang raja meletakkan anak panah tersebut pada pegangan busur. Naam. Thumma qala bismillahir rabbil ghulam. Kemudian dia mengatakan, sang raja mengucapkan bismillah rabbil ghulam, dengan nama Allah Rabbnya sang gulam. Itu ya, benar ya. Naam. Thumma ramahu fa waqa'a as-sahmu fi sudghihi. Lalu kemudian sang raja tadi melemparkan anak panahnya kepada anak muda tadi. Ya. Fa waqa'a as-sahmu fi sudghihi. Sehingga anak panah tersebut mengenai bagian pelipis anak muda tersebut. Ya, di bagian pelipisnya. Naam. Bagian pelipis itu sudu ma bainal ain wa syahmatil ain, di bagian antara mata dengan bola mata, ya, pelipis dia. Nah, antara mata dengan bola matanya, hampir tidak mengenai bola matanya. Naam. Baik. La ilaha illallah. Anak panah tadi yang telah dilemparkan ya oleh sang raja mengenai pelipis anak muda, fawada'a yadahu fi subghihi. Lalu anak muda tadi kemudian meletakkan tangannya pada bagian pelipisnya. Fi mawdi'i sahmi. Ya. Di tempat anak panah itu jatuh. Ya. Ketika dia menghapus lukanya, famat. Sehingga dia pun meninggal dunia. Ya. Atas kehendak Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa qala an-nasu amanna bi rabbil ghulam. Manusia pun ya, orang-orang yang menyaksikan kematian sang gulam, kemudian mereka berkata, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman dengan Rabbnya sang gulam. Wah. Ini semakin parah ini keadaannya. Ya. Sang raja sangat murka. Naam. Amanna bi rabbil ghulam. Dalam beberapa riwayat diulangi 3 kali. Amanna bi rabbil ghulam. Amanna bi rabbil ghulam. Ya. Saking takjubnya melihat kejadian yang sangat luar biasa. Ya. Anak muda itu bisa mati. Ya. Dengan cara yang diajarkan kepada sang raja. Naam, kami beriman kepada Rabbnya sang gulam. Kami beriman kepada Rabbnya sang gulam. Diulangi 3 kali. Ya. Sontak. Ya. La ilaha illallah, luar biasa. Fautiyal Malik. Sang raja pun didatangi. Ya. Oleh seseorang, faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, ara'aita ma kunta tahdhar? Apakah engkau melihat? Nah, apa yang telah engkau peringatkan? Apa yang telah engkau khawatirkan? Kau telah melihat? Engkau menyaksikan? Ya. Apa yang telah engkau khawatirkan? Nah, yang selama ini dia khawatirkan, apa itu? apa yang dikhawatirkan oleh sang raja, yaitu rakyatnya akan mengikuti agama sang gulam. Ya, jangankan rakyat, ya, orang dekatnya, apa imam penasehat atau sang menteri, ya, orang dekatnya sang raja bisa beriman kepada Rabbnya sang gulam. Ini kan luar biasa. Nah, maka dia khawatir. Nah, jangan sampai yang lain ikut. Ya. Makanya mau dibunuh. Kalau tidak dibunuh, bahaya ini. Orang-orang tidak akan lagi menyembahku. Ya. Ya, dia mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Kenapa bisa diketahui? Ya, ketika dia bertanya kepada ya sang menterinya, apakah engkau memiliki Rabb selain aku? Nah, maka sang menteri mengatakan, Rabbi wa rabbuka Allah. Rabb saya dan Rabb engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Qad wallahi nazala bika hadaruka. Naam, sungguh demi Allah. Naam. Nazala bika hadaruka, ay ma kunta tahdaru wa takhaf. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, makna nazala bika hadaruka, naam, ay ma kunta tahdar wa takhaf. Naam. Nazala bika. Sebutkan hadar atau hidruk. Naam. Apa maknanya? Ma kunta tahdar wa takhaf. Secara letter lain, ya, sungguh demi Allah, ya, kekhawatiranmu telah turun disebabkan karena engkau. Ya kan? Engkau yang menyebabkan hal itu terjadi. Naam. Iya. Ma kunta tahdar wa takhaf. Ya, telah terjadi apa yang kau khawatirkan dan kau takutkan. Demikian maknanya. Ya. Telah terjadi apa yang engkau khawatirkan dan apa yang kau takutkan. Jadi apa yang kau khawatirkan dan apa yang kau takutkan telah terjadi. Ya, telah menjadi kenyataan. Naam. Qad amana an-nas. Sungguh manusia telah beriman. Ya. Rakyatmu telah beriman kepada Allah. Ya. Setelah manusia, orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut beriman dengan Rabbnya sang gulam, sang raja pun murka, marah, nam kepada rakyatnya. Lalu dia memerintahkan, fa'amara bil ukhdudi bi afwahi sikaki fakhuddat. Ya, lalu dia memerintahkan, dia pun memerintahkan, amara, ay amara al-malik, sang raja memerintahkan, bil ukhdud, untuk membuat parit. Ya, ukhdud itu parit, jamannya akhadid. Ukhdud jamannya akhadidu. Ya, mabni min as-saf. Akhadidu. Naam. Membuat parit. Bi afwahi sikak. Bi abwabi al-turuq. Ya, ada pintu-pintu jalan. Naam. Raja memerintahkan untuk membuat parit-parit, membuat parit. Ya, pada setiap pintu-pintu jalan. Naam. Pada setiap mulut-mulut jalan. Ya. Naam. Fakhuddat. Lalu ya, digalilah parit tersebut. Naam. Dibuatlah parit. Ya. Dibelah bumi, digali, dijadikan parit. Naam. Wa udrima fiha an-niran. Fa udrima ay wa uqida. Naam. Dan dinyalakan an-niran, api. pada parit tersebut. Naam. Wa qala man lam yarji an dinihi faqhimuhu fiha. Naam. Raja berkata kepada pasukannya, "Naam. Barang siapa yang tidak kembali, siapa yang tidak kembali dari agamanya, maka lemparkan dia dengan paksa ke dalam parit tersebut yang di dalamnya telah dinyalakan api." Ya, la haula wala quwata illa billah. Fahimuhu ay ma'nahu. Naam. Baik. Atrahu fiha kurhan. Ya, lemparkan mereka, orang-orang yang tidak mau kembali dari agamanya, tidak mau meninggalkan agamanya, yaitu agamanya sang gulam. Nah, lemparkan mereka dengan paksa ke dalam parit tersebut. Nah. La ilaha illallah. Ya. Sang raja sangat murka. Naam. Au qila lahu ittahim. Masukkan. Ya, dia ke dalamnya, ke dalam parit itu. Fa fa'alu, lalu mereka pun melakukannya. Melakukan apa yang diperintahkan oleh sang raja. Naam, mereka membuat parit. Naam. Pada setiap persimpangan jalan, pada setiap mulut-mulut jalan yang di dalamnya pada parit tersebut dinyalakan api, ya, dengan kayu bakar tentunya, ya, api yang dinyalakan dengan kayu bakar sebagaimana diterangkan para ulama. Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha, sampai nah ja'at imra'atun, didatangkanlah seorang wanita. Seorang wanita datang membawa bayinya. Datang membawa bayinya. Fataqa'asat. Nah, wanita tadi taqa'asat. Ay tawaqqafat wa jabunat. Sang wanita tadi yang datang membawa bayinya yang akan dimasukkan ke dalam parit tersebut yang di dalamnya sudah terdapat api yang menyala-nyala, dia pun berhenti sejenak. Tawaqqafat. Ma'na taqa'asat ay tawaqqafat nam wa jamunat. Dia pun berhenti sejenak karena takut. Ya. Dia berhenti dan takut akan dimasukkan ke dalam parit tersebut. Nah, antaqa'a fiha. Ya, taqa'asat antaqa'a fiha. Dia berhenti takut untuk dimasukkan, untuk jatuh. Ya, fiha. Nam. Pada api yang menyala-nyala yang ada di parit-parit tersebut. Nam. Fala haula wala quwata illa billah. فقال له الغلام فقال له الغلام. Naam. Ini sebenarnya gulam ya, sobi ya. Ya. Lalu anak bayi yang digendong oleh ibunya berkata kepada ibunya. Naam. Ya ummah isbiri. Wahai ibuku. Ya, ini haknya sama dengan ya abatah. Ya. Naam. Hai di situ al-waqaf. Naam. Ya umma, wahai ibuku. Isbiri. Sabarlah engkau, fa innaki ala haqq. Fa innaki ala al-haqq. Karena sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Naam. Si bayi yang pada asalnya tidak bisa bicara, itu berbicara atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia berbicara kepada ibunya, dia berkata kepada ibunya, "Ya umma, wahai ibuku, isbiri. Sabarlah engkau. Fa innaki 'alal haqqi." Karena sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Berada di atas agama yang benar. 6. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Hadis yang mulia ini adalah suatu peristiwa, kejadian yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj pada ayat yang 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal ardh wallahu 'ala kulli shay'in shahid." Peristiwa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit lalu mereka melemparkan 6 siapa saja yang tidak mau kembali dari agamanya, yang tidak mau kembali kepada agama sang raja, maka mereka akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. 6 yang ada di dalam parit pada setiap mulut-mulut jalan yang telah dibuat oleh pasukan sang raja. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayatnya, "Qutila ashabul ukhdud." 6 binasa dan celakalah, terlaknat ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit, binasa dan celaka mereka. 6. An-nari dzatil waqud, di mana api yang dinyalakan, api yang dinyalakan dengan kayu bakar di setiap parit. 6. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk-duduk, ya, berada di sekitar parit-parit tersebut, di sekitar api-api yang menyala, yang kemudian mereka 6 melemparkan siapa saja yang tidak mau kembali kepada agamanya. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud, dan mereka atas apa yang mereka lakukan kepada orang-orang beriman, mereka menyaksikan. Ya, mereka menyaksikan apa yang terjadi di hadapan mereka. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-'azizil hamid. Ya. Di dalam mereka menyiksa orang-orang yang beriman, melainkan disebabkan karena mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi mereka menyiksa orang yang beriman disebabkan karena keimanan mereka kepada Allah. 6. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala 6 menyaksikan 6 atas apa yang atas segala sesuatu. 6. Allah ceritakan di dalam ayat tersebut sebagai hiburan tentunya bagi orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala haula wala quwata illa billah. Di dalam hadis yang mulia ini tentunya sekian banyak fawaid yang bisa diambil di antara yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, nam di antaranya bahwasanya anna syabba fil ghalib asra'u hifdhan min al-kabir. Pemuda, seorang pemuda kebanyakannya lebih cepat menghafal dibandingkan dengan orang yang telah tua, dibandingkan dengan orang yang sudah tua. Demikian ya, anak muda lebih cepat dalam menghafal. Mereka nam lebih mudah untuk meluangkan waktunya nam di dalam mempelajari suatu ilmu. Demikian pula anak muda di dalam menjaga sesuatu yang dipelajarinya itu lebih kuat dibandingkan orang yang sudah tua, mudah lupa. Ya, sebagaimana kata penyair Arab, bahwasanya innal ilma fi shighari na an-niqashi fil hajar. Sungguhnya ilmu itu belajar enam ilmu di waktu dini, di usia kecil, enam seperti memahat di atas batu, ya akan sulit untuk hilang, la yazul, akan sulit untuk hilang, tidak akan hilang, ya. Demikian gambaran seseorang yang belajar di usia dini ketika masih kecil. Nah, selain hafalannya lebih cepat, lebih kuat, maka dia seperti mengukir, memahat di atas batu. Memang lama, ya, namun ketika telah terukir, akan sulit hilangnya, ya. Berbeda dengan orang yang tua. Nah, seperti dia menulis di atas air. Nah, ketika dia sudah hafal, airnya lewat, hilang lagi. Nah, itu gambaran orang yang menghafal di usia kecil. Naam. La ilaha illallah. Di antara faedah yang lainnya yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu quwwatu iman hadzal ghulam, kuatnya keimanan anak muda ini. Naam. وأنه لم يتزحزح عن إيمانه يا ولم يتحول قوتنا keimanan anak muda tersebut ya, dan dia tidak menyingkirkan keimanannya, ya, dia tidak menyingkirkan keimanan yang ada dalam kalbunya. Demikian ya, keimanan itu ketika telah tertancap, telah kokoh di dalam kalbu seseorang, maka keimanan itu seperti batu karang, ya, batu karang yang sulit untuk dihancurkan oleh gelombang-gelombang laut, ya. Ini gambaran ketika keimanan itu kokoh, kuat, nah, maka akan sulit untuk disingkirkan, nah. Seperti batu karang yang kuat, yang tidak akan bisa dihancurkan oleh gelombang-gelombang lautan, ya. Nah, demikian pula, ya, walam yatahawwal, ya, tidak berubah. Nah, tetap konsisten terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Di dalam hadis tersebut, ya, fihi ayatun min ayatillah, terdapat salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala akramahullah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak muda tadi. Naam. Biqubuli da'watihi, dengan Allah Subhanahu wa taala menerima doanya, mengabulkan permohonannya. Ya. Doa, ya Allah, nah, jika perkara urusan ajaran sang roh ini ya lebih yang kau cintai, maka bunuhlah binatang yang besar ini. Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, lindungilah aku dari mereka, ya, dengan cara apapun yang kau kehendaki. Ya Allah, kabulkan permohonan anak tadi. Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Naam. Fazalzal al-jabal bil qaum alladhina yuriduna ayatrahuhu min ra'sil jabal hatta saqatu. Ya. Demikian pula. Naam. Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan gunung, ya, kepada pasukan yang ingin mencelakai anak tersebut, yang menginginkan untuk melemparkan anak tadi dari puncak gunung, sehingga mereka pun berjatuhan, sehingga mereka pun jatuh dari atas gunung, ya, disebabkan karena goncangan gunung, ya, yang sangat dahsyat. La haula wala quwwata illa billah. Allah kabulkan permohonan doa enam anak muda tadi, dan ini merupakan, ya, karamah. Naam, Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak tersebut, dan itu termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, naam, An-Nawawi menyebutkan terkait dengan apa yang terdapat dalam akhir, di akhir hadis, ya, ketika pasukan yang diperintahkan untuk membuat parit melemparkan orang-orang yang tidak mau kembali kepada agamanya, enam, dan melemparkan mereka ke dalam api yang menyala-nyala pada setiap parit, sampai seorang wanita, ya, yang datang bersama bayinya pun ikut dimasukkan ke dalam api tersebut. Nah, lalu si bayi tadi berkata kepada ibunya, ya ummah isbiri fa innaki alal haq, sunya engkau berada di atas kebenaran. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadal hadith fihi isbatu karamatil awliya. Hadal hadith fihi isbatu karamatil awliya. Pada hadis ini di dalamnya terdapat penetapan nah, adanya karamah bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karamah, ya, bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka bukan para nabi, para rasul. Para nabi nang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain mereka diberi karamah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nang atau menjadikan mereka tergolong dari orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Di dalam hadis ini pula kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa fihi jawazul kadhib fil harbi wa nahwiha wa fi inqadhi an-nafsi min al-halaki sawa'an nafsuhu aw nafsu ghairihi mimman lahu hurmatun. Di dalam hadis ini pula kata Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalamnya terdapat faedah bolehnya berdusta ketika peperangan atau yang selainnya. Nah, atau ketika ingin menyelamatkan diri dari kebinasaan. Ya. Namun sebenarnya alangkah baiknya tidak berdusta. Tapi nah, kita menyampaikan sesuatu yang di dalamnya tidak ada kedustaan, namun memiliki makna yang bercabang. Nah, ini yang lebih baik tentunya. Ya. Sama saja, apakah dia ingin menyelamatkan dirinya atau ingin menyelamatkan orang lain. Ya. Dari orang-orang yang ada dalam perlindungannya. Nah, bagaimana disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, ini beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, dan disebutkan beberapa faedah yang lainnya oleh para ulama. Ya. Naam, bahwa hendaknya seseorang berusaha atau mengorbankan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adanya pengorbanan, mengorbankan diri di jalan Allah Azza wa Jal, sebagaimana yang dilakukan oleh sang gulam. Juga dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya kejadian-kejadian luar biasa, ya, kejadian-kejadian yang luar biasa itu ada di tangan orang-orang saleh, ya, itu dimiliki oleh orang-orang saleh. Nah, juga dalam hadis tersebut dipetik faedah, hendaknya seorang da'i yang berdakwah di jalan Allah, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka bersabar, ya, atas musibah yang menimpa mereka. Nah, demikian, ya, khawariq al-adat ala yadi salihin at-tadhiyatu fi sabilillah ma tahammal ad-du'at ila Allah wa man tabi'ahum. Ini berapa faedah. Jadi kejadian-kejadian luar biasa itu ada di tangan orang-orang saleh. Kemudian pengorbanan di jalan Allah, dan juga seorang da'i, ya, para du'at yang berdakwah di jalan Allah dan orang-orang yang mengikuti mereka, hendaknya tahammal, sabar, ya, atas musibah, berbagai ujian yang Allah akan timpakan kepada mereka. Naam. La haula wala quwata illa billah. Ini beberapa faedah yang bisa kita sebutkan insyaallah taala. Baik, kita cukupkan pembahasan kita hadis yang mulia ini. Kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu.